إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المبارك الذي سوف نتحدث فيه إن شاء الله تعالى عن الصبر. أيها الإخوة، الصبر أمره عظيم والكلام حوله مهم، ولا بد للمسلم أن يصبر. فالصبر من الإيمان كما قال علي رضي الله تعالى عنه لمنزلة الرأس من الجسد. الرأس أهم أعضاء الجسد، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون رأس. وهكذا الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فلا بد للمؤمن أن يصبر. والصبر أيها الإخوة له مجالات شتى. صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا بد أن يصبر الإنسان في جميع هذه الأمور، وأن يتحلى بالصبر. والصبر أيها الإخوة عاقبته عظيمة وأجره عظيم، ويكفي أن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن صبر واحتسب الأجر فإن له من الأجر ما لا حساب له. انظر إلى هذه الآية العظيمة التي تبين لنا عظم أجر الصبر. والصبر أيها الإخوة أمر الله به، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبروا وصابروا، واستعينوا بالصبر الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الآيات التي أمر الله فيها عباده بالصبر بين الله لعباده أن أجر الصابر ليس له حساب. والصبر أيها الإخوة كما سبق على أنواع، وإن شاء الله تعالى سوف نقف مع هذه الأنواع، أنواع الصبر، على قدر الإمكان ما ينفعنا الله به ويجعله تذكرة لنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام yang mulia, kembali lagi kita berjumpa di tempat yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Adapun materi di hari ini, insyaallah kita akan menyampaikan tentang permasalahan kesabaran. Sebagaimana kita tahu bahwa bersabar merupakan sesuatu yang sangat mulia, perkara yang demikian agung nilainya, dan tentunya permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat penting untuk setiap kita memperhatikannya. Kesabaran merupakan bagian dari keimanan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mengisyaratkan posisi kesabaran laksana kepala di dalam jasad manusia. Bagaimana mungkin seseorang akan bisa hidup dengan tanpa adanya kepala? Maka demikian pula kesabaran merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan kesabaran, dia akan meraih banyak keutamaan. Kesabaran merupakan sesuatu yang harus terwujudkan dalam kehidupan kita. Dan ada beberapa perkara yang di sana tertuntut untuk terwujudkannya kesabaran. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar untuk menjauh dari kemaksiatan. Yang ketiga, bersabar dari beragam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada kalanya menyakitkan. Dan kita sebagai kaum muslimin harus nantiasa menjaga kesabaran dalam semua urusan. Hiasi kehidupan ini dengan kesabaran. Karena sungguh kesabaran akan mendatangkan sesuatu yang sangat mulia di kemudian hari. Dan bahkan pahala bagi orang yang bersabar sangatlah besar. Kiranya satu ayat ini mencukupi bagi kita tentang keutamaan kesabaran. Allah berfirman yang artinya, sungguh akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar pahala bagi mereka dengan tanpa adanya hitungan. Artinya, pahala ataupun balasan yang akan Allah berikan kepada mereka sangatlah banyak. Maka siapapun yang senantiasa bersabar dan dengannya dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mendapatkan banyak keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang tiada bilangannya. Dan banyak firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bagaimana keutamaan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan kepada kita di dalam ayatnya, bersabarlah kalian, sabarkanlah diri kalian bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada kita. Hendaknya kalian senantiasa bersabar. Dan jaga kesabaran. Juga sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang artinya, hendaknya kalian semuanya senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan melakukan salat. Ayat-ayat ini yang berada dalam Al-Quran menerangkan bagaimana keutamaan dan kedudukan kesabaran. Pahala yang demikian luar biasa. Dan keutamaan yang kelak akan diraih di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Dan kali ini kita akan mengkaji, akan mengulas yang berkaitan tentang permasalahan ini. Tentunya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan keutamaan kesabaran ini di dalam kehidupan kita. As-sabr ala ta'atillah azza wa jal. إن من الطاعات ما فيها نوع من الإرهاق والتعب والمشقة، وهذه المشقة أجرها عند الله عز وجل عظيم. فمن هذه الطاعات التي فيها نوع من التعب والمشقة الصيام. الصائم إذا صام أصابه العطش وأصابه الجوع والتعب والإرهاق، ولكنه يصبر ويحتسب، فلربما يكون النهار طويلا ويكون الشخص عنده عمل يؤديه فيعمل طيلة النهار مع الحر الشديد والتعب، ولكنه يصبر طاعة لله عز وجل واحتسابا للأجر. فإذا كان كذلك واحتسب أجره عند الله، فإن الله عز وجل يقول في الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذا كان الجزاء من عند الله ولم يبين الله عز وجل هذا الجزاء ولا مقدار هذا الجزاء، فإن الجزاء عظيم، لأن الله عز وجل قال: فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في كتابه الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن صبر على هذه الطاعة وأراد الأجر من الله فأجره بلا حساب. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله، يقول: خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين بالحراسة في شعب يحرسون المسلمين، فقام أنصاري ومهاجري. الأنصاري اتكأ ونام، وأما الأنصاري فقام يحرس، فاستغل الوقت لأنهم لا يضيعون الوقت إلا في عبادة. كم من أوقاتنا تضيع أيها الإخوة. هذا الأنصاري في تلك اللحظة في تلك الساعة وفي ذلك المكان لا يضيع وقته، فقام يصلي، دخل في الصلاة يصلي، فجاء رجل مشرك فرماه بسهم فخزق جلده ودخل إلى جسده. سبحان الله، موقف عظيم. أنت الآن إذا إذا إذا إذا لدغتك ناموس، يسمونه ناموس في الصلاة، لا تستطيع أن تخشع. هذا سهم يخرق جلده ثم ينزع السهم وهو صابر في صلاته، ثم يضربه بالسهم الثاني في مكان آخر وهو صابر ومستمر في الصلاة. سبحان الله، شو الصبر على الطاعة. ثم ينزع السهم، ثم يأتيه بسهم ثالث، ثلاث طعنات يطعن في جسده مع خروج وسيلان الدم. وجرح السهم ليس كجرح مسمار أو إبرة، جرح يخزق الجلد ويغوص في اللحم، سهم. فلما ضرب بالسهم الثالث ما استطاع أن يتحمل، انهارت قواه فحق له. لو من أول ضربة ما أحد يتحمل، فكيف بهذا الرجل يتحمل ويصبر في الصلاة؟ ثلاثة سهام تدخل في جلده وهو صابر على طاعة الله ومستمر في صلاته. فلما تعب من كثرة الطعون، الطعنة الأولى كان واقف، استمر واقف، أخرج السهم واستمر. الطعنة الثانية كان واقف، أخرج السهم واستمر. وأما الطعنة الثالثة فما استطاع. هل قطع الصلاة؟ هل انصرف من الصلاة؟ لا، ركع ورفع من الركوع ثم سجد، خفف الصلاة، فحس به صاحبه المهاجري فقال له: سبحان الله، ألا أخبرتني؟ قال: كنت في صورة كذا فكرهت أن أقطعها. لا إله إلا الله، من يصبر هذا الصبر؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم، انظر إلى صبر هؤلاء الرجال على الطاعة والجلد، ما بعد هذا الصبر من صبر؟ نعم. Bersabar dalam menjalankan ketaatan merupakan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita, memberi pengaruh yang demikian besar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebagian dari bentuk ketaatan di sana harus ada sebuah perjuangan. Dia harus melalui beragam kesulitan dan ada kalanya gangguan. Maka sungguh ketika dia bersabar di atas kebaikan yang di sana ada pengorbanan yang besar, maka tentunya pahala yang Allah janjikan juga sangat besar. Contohnya menunaikan kewajiban puasa atau melakukan puasa. Orang yang berpuasa tentunya dia akan bersabar, menahan rasa dahaga, menahan rasa lapar. Dia harus menjalani tentunya dengan kesabaran dan kesungguh-sungguhan. Dan barang siapa yang menjalaninya dengan kesabaran dan hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mendapatkan keutamaan dari ibadah yang dia lakukan dengan penuh kesabaran. Ada kalanya seorang yang berpuasa, dia menjalani hari itu tidak hanya dengan rasa dahaga dan rasa lapar, tapi ada kalanya ada beragam aktivitas yang dia jalani yang membutuhkan tenaga. Maka tatkala dia tetap bersabar dan benar-benar dia berpuasa untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang Allah firmankan mengingatkan keutamaan puasa. Sungguh setiap amalan anak Adam itu untuknya. Kecuali puasa, maka sungguh puasa adalah untukku. Dan aku yang akan memberikan balasan. Allah yang akan memberikan balasan. Dan hanyalah Allah yang mengetahui bagaimana sifat dan ketentuan balasan yang Allah akan berikan. Di dalam hadis tidak diterangkan bagaimana jumlah ataupun sifat balasan yang akan Allah berikan. Allah hanya mengingatkan bahwa puasa yang dia lakukan, fa innahu li, sungguh puasa itu adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahala. Sungguh sebagaimana firman Allah bahwasanya akan dipenuhi, akan dikaruniakan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak bisa terbilang. Maka siapapun yang senantiasa bersabar di atas ketaatan, maka sungguh pahalanya demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah Allah yang mengetahui bilangannya. Perhatikan kisah berikut ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengkisahkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluar untuk melakukan peperangan. Saat mereka istirahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua orang untuk melakukan penjagaan. Maka bergeraklah dua orang, satu dari kalangan orang-orang Ansar dan yang lainnya dari kalangan orang-orang Muhajirin, dua sahabat yang mulia. Saat itu salah satu dari penjaga dari kalangan Muhajirin, dia bersandarkan, menyandarkan tubuhnya ke pohon dan tiba-tiba terlelap. Dan yang satunya itu orang Ansar, dia tetap terjaga, dia mengawasi keadaan kaum muslimin. Kemudian dia berupaya untuk memanfaatkan waktu dengan melakukan salat. Maka berdirilah orang Ansar ini memanfaatkan waktu yang luang tatkala menjaga kaum muslimin dengan melakukan salat. Karakter para sahabat yang tidak mau menyia-nyiakan waktu. Lain halnya kita. Banyak waktu yang terbuang demikian saja. Berdirilah orang Ansar ini, dia menunaikan salat. Tatkala dia berdiri dan membaca surah dari Al-Quran. Tiba-tiba dari jarak jauh ada seorang dari kalangan musyrik yang melemparkan anak panah, membidik orang Ansar ini. Dan terkenalah sahabat ini. Bayangkan, dia dalam keadaan menunaikan sholat, dalam keadaan beri tiba-tiba anak panah mengenai tubuhnya. Dan kita tahu bagaimana anak panah tidak hanya tajam, tapi tentunya ada sayatan yang menghunjam tidak hanya ke kulit, bahkan bisa masuk ke dalam daging. Darah pun mengucur dari tubuhnya. Tapi dia tetap berdiri untuk melakukan sholat. Coba bayangkan kita. Tatkala kita sholat, kemudian ada nyamuk yang menggigit kita, kehusukan pun seakan-akan berkurang. Atau mungkin dia tidak bisa khusyuk lagi, karena seekor nyamuk yang menggigit tubuh kita tatkala kita sholat. Tapi sahabat yang mulia ini tetap bertahan dan bersabar melanjutkan sholat. Hingga tiba-tiba datang anak panah yang kedua yang menghunjam tubuhnya di tempat yang lainnya. Maka mengucurlah darah segar dari tubuhnya, menyayat kulit dan dagingnya. Dan dia pun tetap bersabar untuk menyelesaikan sholatnya. Tetap dalam keadaan berdiri. Pada waktu anak panah yang pertama mengenai tubuhnya, dia lepaskan anak panah itu, kemudian sempurnakan sholatnya. Tidak memotong sholatnya. Demikian pula ketika anak panah yang kedua, dia cabut dan tetap dalam keadaan sholat dan melanjutkan sholatnya. Hingga tiba-tiba anak panah yang ketiga yang menghunjam tubuhnya, menyayat kulitnya, merobek dagingnya, mengalir darah dari tubuhnya. Pada kali yang ketiga ini, belum merasakan berat untuk berdiri. Darah yang mengucur, dan tentunya belum merasakan sakit. Tapi coba bayangkan, tidaklah beliau membatalkan sholatnya, tapi yang beliau lakukan adalah meringankan sholatnya dengan dia bergegas untuk rukuk secara sempurna. Kemudian bangun dari rukuknya, kemudian sujud. Dia selesaikan sholatnya. Karena memang anak panah yang ketiga demikian menyakitkan. Tidak hanya merobek kulit, tapi bahkan mengena daging yang ada di tubuhnya. Maka barat kali yang ketiga ini, beliau sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Tapi beliau tetap sabar. Sabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang beliau lakukan, tatkala darah mengucur, beliau meringankan sholatnya. Dan menyelesaikan sholatnya. Maka ketika dia menyelesaikan sholatnya, mendengarkan orang muhajirin ini yang terlelap, terjaga dari tidurnya karena mendengarkan sesuatu rintihan dari sahabatnya. Dan tatkala dilihatnya, terkejutlah dia. Terkejut orang muhajirin ini. Seraya menyatakan, kenapa engkau tidak bangunkan aku? Perhatikan, kenapa kamu tidak membangunkan aku? Kiranya apa yang menjadi jawaban orang Ansar ini? Orang Ansar ini berkata, dia menjawab, sungguh aku tidak suka untuk memutuskan surat yang sedang aku baca, menikmati setiap ayat yang beliau baca. Subhanallah, Maha Suci Allah, inilah satu umat yang besar. Dan sungguh, mereka adalah suatu umat yang telah berlalu. mereka mendapatkan apa yang telah mereka dapatkan dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian upayakan. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menjalani ketaatan ini dengan penuh kesabaran. As-sabru 'anil ma'siyah. لا شك أيها الإخوة أن المعصية لها لذة ولها شهوة قوية ولها مروجون، فالشيطان يغري الإنسان ويسهل جميع الأمور ويزيل العوائق كله في سبيل أن يوقعك في المعصية، فأنت تجد أن المعصية سهلة في ارتكابها، ليس هناك من العوائق ما تمنعك، بخلاف الطاعة ربما تشق أو يشق على النفس فعل الطاعة، وهنا تأتي المجاهدة. لكن المعصية يسهلها الشيطان، فإذا صبر الإنسان على المعصية فإن أجره عند الله عز وجل بغير حساب. تأمل في قصة يوسف عليه السلام عندما قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. السبل مهيئة. تأمل، هي التي طلبت. عادة إذا طلبت المرأة من الرجل فإن الرجل لا يخاف عندما يكون الطلب من المرأة، هي التي طلبت، لأنك لو أنت طلبت ربما تخاف أنها تردك أو تؤذيك، لكن إذا هي طلبت فأنت أمنت هذا الجانب. شوف، راودته عن نفسه وهو في بيتها، يعني في مكان آمن، ما قالت له تعال إلا وقد ضمنت الأمان. وهذا أيضا مما يدعو إلى تسهيل فعل المعصية. أيضا غلقت الأبواب، ما في أحد، قالت لك البيت والمكان آمن، وهي امرأة العزيز. أولا وجوده في البيت هو كان عندهم خادم، يعني دخوله وخروجه لا يشك فيه أحد. أيضا هي التي دعته، وهي التي قالت له لا تخف، غلقت الأبواب ولا يمكن أن تفتح، ما يتجرأ أحد أن يفتح عليها الباب، امرأة العزيز. أضف إلى ذلك جمال، فيها جمال، زد على ذلك أنه شاب بقوة الشباب، وأعزب لم يتزوج، كل هذه الأمور تثير غريزة الرجولة في الشخص. ولكنه قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي الذي أحسن مثواي وأحسن إلي، فلا أخونه. هل رأيتم الصبر؟ مع أن السبل تهيأت. تأمل، امرأة جميلة وهي التي تدعوه، وفي بيتها والأبواب مغلقة وهو خادم في البيت لا يشك في دخوله وخروجه، وهو شاب أعزب لم يتزوج، أتيحت له الفرصة لكنه صبر. نعم صبر. وفي الحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، دعته امرأة هو شاب وهي ذات جمال ومنصب وهيأت له، ولكنه صبر فقال إني أخاف الله، فجزاؤه أنه تحت ظل عرش الرحمن يهنأ والناس في عرصات القيامة في الحر الشديد تدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل وهو متهنئ تحت ظل العرش لأنه صبر عن المعصية. نعم kemudian beliau menjelaskan tentang kesabaran, keutamaan kesabaran tatkala menjauh dari beragam kemaksiatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemaksiatan merupakan sesuatu yang memang kita bisa merasakan kelezatan. Bahkan ada kalanya orang bisa tergila-gila dengan kemaksiatan karena dia merasakan kelezatan. Tapi lagi syaitan yang memperdaya kita, menggoda kita, dan senantiasa membangkitkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, yang perlu kita ingat, kemaksiatan tidak membutuhkan perjuangan. Kemaksiatan tidak membutuhkan kesungguh-sungguhan. Mudah baginya untuk melakukan kapanpun. Tidak ada yang menghalanginya. Apalagi syaitan akan membantunya. Lain halnya ketaatan. Ketaatan membutuhkan perjuangan. Membutuhkan kekuatan jiwa. Untuk bisa bertahan di atas kebaikan. Harus bersungguh-sungguh. Untuk menjaga. Ketaatan. Oleh sebab itu, orang yang sabar dari beragam kemaksiatan, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kejadian yang tentunya demikian besar tatkala terbuka beragam kemudahan, terbuka jalan baginya untuk melakukan kemaksiatan. Tatkala istri daripada Al-Aziz menggodanya, menyerunya untuk supaya bisa memenuhi hasratnya. Perhatikan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana wanita itu memanggil Nabi Yusuf. Dia menggodanya di dalam rumahnya. Bahkan dia telah menutup pintu rumahnya. Perhatikan. Peluang untuk melakukan kemaksiatan sedemikian terbukanya. Dia berada di dalam rumah. Telah tertutup rumah itu, ditutup pintunya. Bahkan oleh wanita itu. Dan tentunya wanita ini memanggil dan menyuruh Nabi Yusuf untuk memenuhi hasratnya. Terlebih lagi, permaisuri Al-Aziz ini memiliki segala-galanya. Rumah itu adalah rumahnya. Dia memiliki kecantikan. Bahkan dia yang memanggilnya, yang menggodanya, dan bahkan dia yang telah menutup pintunya. Semua peluang terbuka baginya. Berbeda kondisi ketika seseorang yang ingin melakukan kemaksiatan ini, timbul hasratnya dimulai dari lelaki. Tentunya akan ada kekhawatiran. Mungkin akan menusuk sedikit rasa ketakutan. Tapi di sini yang menyeru adalah wanita. Yang menyeru adalah istri daripada Al-Aziz. Yang tentunya dia memiliki kedudukan. Rumah itu adalah rumahnya, bahkan dia telah menutup pintunya. Tidak akan ada orang yang berani untuk memasuki rumah itu. Ditambah tentunya keelokan wajah wanita ini. Dan Nabi Yusuf merupakan seorang yang saat itu adalah di saat remaja. Yang tentunya seorang remaja memiliki syahwat yang demikian kuat. Akan tetapi, apa yang terjadi? Nabi Yusuf dengan beragam peluang untuk melakukan kemaksiatan sedemikian lebarnya terbuka. Apalagi godaan yang akan bisa mempengaruhi gelora hasrat seorang lelaki. Tapi subhanallah, saat mendapatkan godaan seperti ini, Nabi Yusuf berkata, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dialah Allah tempat kembali. Dialah Allah yang telah berbuat baik kepadaku." Perhatikanlah bagaimana kesabaran yang ada pada diri Nabi Yusuf. Dengannya terjaga dari kemaksiatan. Dalam keadaan yang menyerunya adalah seorang wanita yang memiliki kedudukan, kecantikan, harta, bahkan sudah berada dalam rumahnya. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada yang memasukinya. Ditambah lagi, dia adalah seorang pemuda. Tentunya, seorang pemuda memiliki gairah yang demikian kuat. Akan tetapi kesabaran menjaganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan bagaimana keutamaan yang akan diraih oleh orang yang bersabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, 7 golongan yang kelak dia akan mendapatkan naungan dari Allah, yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Salah satunya adalah seorang pemuda yang diseru oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, yang memiliki kecantikan. Dia seorang pemuda dipanggil oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Tapi pemuda ini mampu untuk bersabar. Bahkan dia berkata, "Sungguh aku sangat takut kepada Allah." Maka yang seperti ini, orang yang menjaga kesabaran akan mendapatkan keutamaan yang demikian besar kelak di hari kiamat, yang mana Allah akan memberikan naungan kepada orang ini di saat umat manusia berada di mahsyar, di tempat yang tidak ada tempat untuk berteduh, panasnya sedemikian menyengat, bagaimana tidak matahari didekatkan 1 mil atas kepalanya. Tapi saat itu dia seorang pemuda akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang melindunginya dari panas yang ada. Naam. As-sabr 'an al-ma'siyah laysa bil-amr al-hayyin. Fala rubbama tu'rad lak al-fitan ويمتحنك الله يمتحنك الله عز وجل هل تصبر أو لا. من الصبر أيها الإخوة الصبر على الدعوة، وهذا خاصة في إخواننا الدعاة الذين أكرمهم الله بهذه المهنة العظيمة عالية القدر والمنزلة، وهي عمل الأنبياء. الدعوة إلى الله عمل الأنبياء، ولا يوجد عمل يعادل هذا العمل. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن من هذا الذي يدعو إلى الله عز وجل ويطلب الأجر من الله: إن أجري إلا على الله، سلك طريق الأنبياء يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الداعية لازم يصبر، لا بد له أن يصبر، وإن لم يصبر فلا فائدة من دعوته. نوح عليه السلام جلس في قومه 950 عاما في الدعوة، وبعض الناس يأتي إلى حي أو إلى قرية أو إلى مدينة يدعو شهر شهرين، فإذا لم يستجب له أحد مل، وقال: هؤلاء لا خير فيهم، ليس فيهم خير، دعوتهم ولم يستجيبوا لي. كم دعوت؟ شهر وأنا أدعو، سنة وأنا أدعو. نوح عليه السلام جلس 950 عاما، محمد صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 عاما يدعو للا إله إلا الله، وأنت تجلس يوم أو يومين أو 3 أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو 3 وتريد أن تغير. بعض الناس يريد أن يغير المدينة كاملة في سنة، يغير مدينة كاملة في سنة أو في شهر أو في شهرين. لا، لابد أن تصبر، اصبر. ولو دعا الصبر إلى أن تصبر سنين، اصبر، لا تستعجل، لابد أن تتحمل، انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل صبر في المحنة على 3 خلفاء، على المأمون والمعتصم والواثق، 3 صبر عليهم. الخليفة الأول حتى ذهب المأمون، والخليفة الثاني المعتصم حتى ذهب، والخليفة الثالث الواثق حتى ذهب، ثم جاء المتوكل الخليفة الرابع وفرج الله عنه. صبر، الصبر أيها الإخوة، لا تستعجل في دعوتك، أصبر ولو أن تهيئ جيلا قادم، إذا لم يستجب لك هذا الجيل فاعمل على أن تهيئ لك جيل قادم. الصغار هؤلاء غدا يكونوا رجالا، إذا يئست من هؤلاء الذين هم معك من آبائهم فلا تيأس من أبنائهم، لا تستعجل. ما تنال الفوز إلا بعد الصبر. اصبر في دعوتك، تحمل المشاق، وتذكر أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. اصبر يا أخي، لا تكن عجولا، فلربما تكون ثمرة دعوتك بعد موتك، ربما ما تراها الآن لكن يصلك ثوابها في قبرك، ويأتي بعدك من يحيي هذه الدعوة وتكون البذرة لك. الإشكال أيها الإخوة العجلة، بعضنا يستعجل، يريد أن يستجيب له الناس أو يمل. نوح عليه السلام جلس 950 عام يدعو قومه إيش؟ ليلا ونهارا سرا وعلانية، استخدم جميع الوسائل وما نجمعه إلا قليل في السفينة، ولكنه جلس يدعو. اصبر، أتستعجل. الفرج مع الصبر. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نتحمل ونصبر في الدعوة إلى الله. نعم. Kesabaran dalam menghadapi kemaksiatan bukanlah perkara yang ringan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan kepada kita beragam fitnah yang dengannya Allah menguji kalian, apakah kalian mampu untuk bersabar ataukah tidak. Berikutnya yang harus diperhatikan berkaitan kesabaran adalah kesabaran di dalam berdakwah. Dan permasalahan ini tentunya permasalahan yang sangat penting, terkhususnya bagi saudara-saudara kita yang mereka adalah para da'i yang telah Allah muliakan mereka untuk menjadi penyeru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh posisi seorang da'i demikian besar dan keutamaannya tentunya demikian besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdakwah adalah tugas dari manusia yang paling mulia, yaitu para nabi. Dan tidak ada yang lebih baik dan yang bisa menandingi daripada dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Allah telah menegaskan dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya melebihi orang-orang yang menyeru di jalan Allah dan beramal dengan amalan yang saleh, dan dia berkata, sungguh aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Tentunya tidak ada yang lebih utama, tidak ada yang lebih baik melebihi seseorang yang senantiasa berupaya menyeru umat kepada Allah. Orang yang seperti ini tentunya dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika orang ini hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai jawaban para nabi, in ajriya illa ala Allah. Sungguh balasanku cukup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi seorang da'i untuk menjaga kesabaran. Dan sekiranya dia tidak menjaga sifat sabar, maka sungguh tidak ada kemanfaatan yang didapatkan. Perhatikan para nabi yang berdakwah kepada kaumnya dalam kurun waktu yang panjang. Sebagian mereka 150 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 13 tahun menyeru kepada la ilaha illallah, kepada tauhid, saat beliau berdakwah di kota Mekkah. Di kota Mekkah. Apakah kemudian kita berharap saat kita berada di segolongan kaum, saat kita berdakwah akan ada perubahan satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, setahun, dua tahun? Ada kalanya seseorang ketika dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat, dia berkeinginan untuk terjadi perubahan yang totalitas dalam waktu yang ringkas, setahun, dua tahun. Sungguh bukanlah demikian. Dakwah membutuhkan kesabaran. Dakwah membutuhkan kesabaran. Oleh sebab itu, bersabarlah kalian semuanya, wahai para da'i. Tertuntut kalian untuk bertahan bertahun-tahun. Dan harus berupaya untuk menjaga kehidupan ini tentunya dengan menjaga kesabaran. Perhatikan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam beberapa periode kepemimpinan khalifah, yang setiap khalifah berbuat zalim kepadanya. Tiga khalifah yang pertama, tatkala beliau hidup di masa Ma'mun hingga habis masa kepemimpinannya. Kemudian datang masa berikutnya, kepemimpinan Mu'tasim hingga habis periodenya. Dan datang berikutnya kepemimpinan atau khalifah Wasiq. Dan beliau tetap bersabar dari gangguan yang datang dari mereka. Bersabar. Tetap menyeru di jalan Allah. Dan tetap berupaya untuk bertahan dengan kesabaran. Hingga datang Khalifah yang berikutnya yang keempat, yaitu mutawakkil, dan dia bersabar, dan akhirnya Allah buka jalan kemudahan baginya. Perhatikan kesabaran yang beliau jalani. Maka janganlah kalian tergesa-gesa di dalam dakwah. Seandainya kalian menghadapi kesulitan, maka fokuskan di dalam dakwah ini untuk mempersiapkan generasi yang esok hari mereka akan menjadi penyeru yang di masa yang akan datang kelak mereka akan hidup tentunya dan merasakan keutamaan dari dakwah yang kita lakukan. Perhatikan anak-anak kecil yang ada di tengah-tengah kita. Sekiranya dari orang-orang yang dewasa atau masyarakat enggan, maka fokuskan perhatian kalian kepada anak-anak kecil yang kiranya saat ini kita memiliki perhatian kepada mereka, maka di masa yang akan datang mereka akan menjadi generasi yang melanjutkan dakwah kita. Oleh sebab itu, beliau menegaskan kembali, jangan kalian tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Ingat, tidaklah kalian akan mendapatkan keutamaan dan kemenangan kecuali dengan kalian bersabar. Maka bersabarlah kalian dan bertahanlah kalian dari beragam kesulitan dan gangguan. Perhatikan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kelak di hari kiamat ada nabi yang dibangkitkan dan bersamanya hanya ada satu orang, dua orang, dan bahkan ada nabi yang datang di hari kiamat sama sekali tidak memiliki kaum. Maka jangan kalian tergesa-gesa untuk meraih hasil. Bersabar dan bertahanlah kalian di dalam dakwah. Bisa jadi kita akan mendapatkan hasilnya setelah kalian mati. Setelah kita wafat, datang sebuah generasi yang melanjutkan dari apa yang telah kita bina saat kita hidup. Tetapi problema yang ada, ketergesa-gesaan menghadapi kita atau ketergesa-gesaan menghinggapi kita. Kita menginginkan saat kita berdakwah maka umat akan menyambut dengan cepat, atau ada kalanya kita bosan terhadap dakwah melihat umat yang seperti ini. Oleh sebab itu, bertahanlah kalian. Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun menyeru, berdakwah siang dan malam dengan beragam metode, dengan cara rahasia, dengan cara terang-terangan, beragam cara dan metode beliau lakukan. Tetapi ternyata dalam kurun waktu yang panjang tidaklah beriman kepada beliau kecuali sedikit dari kaumnya. Oleh sebab itu kalian hendaknya bersabar dan bertahanlah kalian di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa jaa'a fi sahih Muslim hadits Suhaib radhiyallahu taala an fi qissati ashab al-ukhdud. وهذه القصة فيها من المواعظ العظيمة التي تحث على الصبر في طاعة الله عز وجل والصبر في الدعوة إلى الله والتضحية، حتى أن الداعية يضحي بروحه ويضحي بنفسه في سبيل الدعوة إلى الله. فهل الدعاة في هذه الأزمنة يفعلون مثل هذا؟ إلا من رحم الله. من الدعاة من يدعو الناس لرأيه، من الدعاة من لا يضحي من أجل الدعوة ولكن يضحي من أجل منصبه ومن أجل مكانته. فإذا جاء الأمر يمس به فإنه لا يضحي أبدا ولو كان على حساب الدعوة. أين نحن ممن ضحى بروحه في سبيل الله؟ تأمل هذه القصة يا أيها الأخ الكريم، تأمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم كان ملك، وعند هذا الملك ساحر، فكبر الساحر فقال للملك: ابعث لي غلاما أعلمه السحر يخلفني إذا أنا مت. فاختاروا له غلاما ذكيا فبعثوا به إلى الساحر، وكان في طريقه إلى الساحر راهب، فمر بذلك الراهب وأعجبه ما يقوم به من عبادة، فكان يتأخر عنده، وإذا جاء للساحر يضربه عن التأخير، فشكى ذلك للراهب، فقال: إن خفت من أهلك فقل حبسني الساحر، وإن خفت من الساحر فقل حبسني أهلي. فكان كذلك حتى جاء في يوم من الأيام ووجد دابة في الطريق حبست الناس، فقال: الآن أعرف الساحر أحق أم الراهب؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة. فرماها فماتت. فلما ماتت اشتهر أمره بين الناس، قتل الدابة التي لا يستطيع أحد أن يقتلها، فصار هذا الغلام يبري الأكمه والأبرص ويداوي الناس من جميع الأمراض. فسمع جليس للملك فقد بصره بأمر هذا الغلام، فجاء بهدايا معه كثيرة، فقالوا: هذه الهدايا كلها لك إذا رددت إلي بصري. قال: إني لا أشافي، الذي يشفي هو الله، فإن أردت أن يرجع إليك بصرك فلا بد أن تؤمن بالله. تأمل. فآمن بالله فدعا الله له فرد إليه بصره، فرجع ذلك للملك فإذا هو يبصر، فقال له الملك: من رد لك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فأخذه فعذبه حتى دل على الغلام، ثم جيء بالغلام فقال: أي بني، لقد بلغ سحرك ما بلغ، ما أرى تبرئ الأكمه والأبرص. قال الغلام: الذي يشفي هو الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذب الغلام حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فجيء بمنشار فوضع بين مفرق في مفرق رأسه فشق نصفين وهو صابر على دعوته صابر على توحيده صابر على طاعة الله نصفين أمام الملأ ثم جيء بجليس الملك الأعمى فقيل له ارجع وإلا فعلنا بك ما فعلنا به فقال لا ثم وضع المنشار على رأسه في مفرق رأسه ثم شق نصفين وهو ثابت صابر على دينه وتوحيده ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع قال لا فأمر به في نفر فقال خذوه فاصعدوا به إلى الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فرموه فلما صعد على الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجف الجبل فسقطوا ورجع الغلام إلى الملك يمشي ما خاف ما هرب لا ثابت على الدعوة بعض الناس الآن إذا جاء يمسكونه شرد هذا ثابت على دعوته رجع إلى الملك لأنه يعلم أن الذي يضر وينفع هو الله قال ما فعلوا بك قال كفاني الله كفانيهم الله بما شاء ثم أمر به في نفر آخر فقال خذوه فاركبوا به في السفينة في البحر فإن رجع على دينه وإلا فرموه بالبحر فلما ركبوا معه في البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت فانقلبت السفينة فغرقوا ورجع الغلام إلى الملك يمشي قال له لست بقاتلي ما تستطيع أن تقتلني إلا بشرط تريد أن تقتلني قال نعم قال بشرط تستطيع أن تقتلني ضحى بعمره وبروحه من أجل إيش من أجل الدعوة هل أنت ضحيت بشيء في الدعوة نبخل على المال نبخل على بضعة أموال هذا ضحى بروحه في جسده من أجل الدعوة قال إذا أردت أن تقتلني فاصلبني في نخلة أمام الناس أمام الناس ثم خذ سهما ثم ضعه في كبد القوس ثم وجه السهم إلي وقل باسم رب الغلام فإنك سوف تقتلني فجمع الناس وصلبه والناس ينظرون فقال باسم رب الغلام فأطلق القوس فقتله فلما رأى الناس ما رأوا قالوا آمنا برب الغلام ضحى بعمره من أجل الدعوة ومن أجل أن يؤمن الناس ضحى بحياته فآمن الناس لما رأوا أن هناك رب غير هذا الملك يحيي ويميت قالوا آمنا جاء للملك قال الذي كنت تخشى قد حصل آمن الناس برب الغلام فأمر بالأخاديد فحفرت وأضرمت فيها النيران وكل من لم يرجع عن دينه قذف في هذه النار حتى كانت امرأة معها طفل لما جيء بها تقاعست وخافت وأرادت أن ترجع، فقال لها ابنها الصغير: يا أمه لا تخافي إنك على حق. فرمى ورمت بنفسها في النار. أرأيتم الصبر على الدعوة؟ ماذا قدمت أيها الداعية؟ ماذا قدمت في سبيل الدعوة؟ أناس قدموا أرواحهم، الصحابة قدموا أرواحهم، عبد الله بن رواحة، أبو جابر، امتثل بين يدي الله فكلمه الله بدون ترجمان، فقال الله له: تمنى يا عبدي. كلمه الله، قتل شهيدا في سبيل الله. تمنى يا عبدي، قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك. وجد لذة في أن يفدي روحه في سبيل الدعوة ونشر الإيمان والإسلام. نعم. بصبر di jalan dakwah sungguh membutuhkan perjuangan. Perhatikan kisah berikut ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam As-Sahih dari hadis Suhail radhiyallahu taala anhu tentang kisah yang dikatakan sebagai ashabul ukhdud, orang-orang yang dimasukkan di dalam parit yang kemudian dibakar. Perhatikan kisahnya. Kisah yang tidak hanya mengajarkan kepada kita kesabaran di dalam dakwah, tapi sebuah kisah yang juga mengajarkan kepada kita bagaimana bentuk pengorbanan di dalam dakwah. Sabar dan memberikan pengorbanan. Dan ketahuilah, ada kalanya pengorbanan dalam beragam bentuk. Bahkan ada kalanya pengorbanan dengan jiwanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bagaimana para pendahulu kita, para duat yang telah memberikan segala-galanya di jalan Allah hingga memberikan jiwanya di jalan Allah. Adapun di masa kita, bagaimana para da'i yang ada kalanya kita dapatkan di dalam dakwahnya mereka hanya menyeru kepada jalannya untuk supaya menghormatinya, atau ada kalanya bahkan menyeru untuk mendapatkan jabatan. Ini yang terjadi di masa kita. Dan saat ini kita bertanya, di manakah kita? Apabila kita membandingkan dengan keadaan para pendahulu kita yang telah mengorbankan segala-galanya, bahkan ada kalanya mengorbankan jiwanya di jalan dakwah. Perhatikan kisah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengabarkan, dahulu kala ada seorang raja yang memiliki juru sahir yang sudah tua, yang memiliki tukang sihir yang sudah tua. Maka tukang sihir yang menjadi penasehat raja ini pun berkata kepada rajanya, carikan seorang anak yang akan aku ajari dan kelak akan menjadi penggantiku di sisimu. Maka bergegaslah dan dicarilah seorang anak. Dan saat itu ada seorang anak kecil yang cerdas. Dan tentunya sangat berpeluang untuk menggantikan tukang sihir yang ada. Maka anak kecil ini tiba-tiba di suatu saat di tengah perjalanan ketika akan mendatangi gurunya yaitu tukang sihir, dia berjumpa dengan seorang rahib, seorang pendeta. Maka dia pun terkesan tentunya dengan keadaan pendeta ini dan belajar dari pendeta ini. Selesai dia belajar dari pendeta ini, kembali dia melanjutkan perjalanan untuk belajar dari si juru sihir yang ada di kerajaan. Dan kemudian dikasih tahu atau dikabarkan, diajarkan, sekiranya kamu khawatir dari keterlambatan kamu, ya mungkin dia nanti akan menghukummu. Maka katakan kepada tukang sihir itu bahwa sungguh aku terlambat karena ada urusan dengan keluargaku, tertahan karena keluargaku. Dan sekiranya keluargamu bertanya akibat keterlambatan yang ada, katakan kepada keluargamu bahwa guruku menghambatku. Aku ada urusan dengan guruku, yaitu tukang sihir itu. Inilah yang dilakukan anak itu. Hingga suatu saat, di tengah perjalanan, anak kecil ini berjumpa dengan hewan melata yang besar yang menghalangi para pengguna jalan. Dan tidak ada satu pun yang mampu untuk mengusirnya dan mengusiknya. Binatang yang besar ini berada di tengah-tengah jalan. Orang pun tentunya tidak bisa menggunakan atau melanjutkan perjalanan. Maka anak kecil ini pun mengambil kesempatan di saat itu untuk membuktikan siapakah gerangan yang membawa ajaran yang benar. Apakah si pendeta ataukah si tukang sihir? Maka anak kecil ini mengambil batu. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, sekiranya apa yang diajarkan oleh pendeta ini adalah sesuatu yang benar, maka bunuhlah binatang itu." Maka dia lemparkan batu itu tepat mengenai sasaran dan matilah binatang itu. Hingga orang pun bisa melanjutkan perjalanan. Maka kejadian ini pun menyebar seantero kerajaan. Tersebar di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana orang menceritakan keadaan anak kecil ini. Yang telah berhasil membunuh binatang yang tidak ada satu pun yang bisa mengusirnya dan mengusiknya. Dan anak kecil pun ini dengan izin dari Allah banyak membantu orang-orang yang sakit, menyembuhkan dengan izin dari Allah beragam penyakit, bahkan bisa menyembuhkan orang yang memiliki kelainan warna dalam tubuhnya atau dari tubuhnya, atau sopak, menghilangkan penyakit sopak, dan juga bisa menghilangkan tatkala seorang itu tuli. Maka semakin menyebarlah bagaimana keadaan anak kecil ini. Hingga suatu saat, salah seorang penasihat raja yang telah usia, dia mengalami penyakit mengakibatkan dia buta matanya. Maka dipanggillah anak kecil ini. Dipanggillah anak kecil ini. Kemudian diminta untuk mengobatinya. Anak kecil pun berkata kepada orang ini, "Bukanlah aku yang memberikan kesembuhan. Tetapi berimanlah kamu kepada Allah dan aku akan berdoa kepada Allah Allah pun akan memberikan kesembuhan kepadamu. Maka akhirnya orang yang buta ini melakukan permintaan anak kecil ini beriman kepada Allah. Dan kemudian dia berdoa untuk orang ini. Sembuhlah dia. Dan akhirnya bisa melihat. Di suatu majlis. Saat raja memanggil orang atau penasihatnya. Dia dapatkan. Ternyata penasihatnya datang dalam keadaan telah kembali pulih. Bisa melihat. Maka ditanya. Gerangan apa yang terjadi? Maka disampaikan. Kisah. Yang terjadi. Maka dia mengabarkan keimanan dia. Kawara Allah. Yang kemudian raja ini berkata, adakah Rabb kuasa selain aku? Maka penasihat ini berkata, benar. Di sana ada Rabbku dan Rabb kamu. Allah. Dia adalah Rabb kita. Maka raja ini, maka kemudian mengazab, menghukum penasihat itu. Dan ketika di puncak rasa sakit dari hukuman, pukulan yang mendera tubuhnya, akhirnya orang yang dahulunya buta ini menunjukkan di mana dan siapa yang mengajarkan atau yang mendoakan kesembuhan. Hingga datanglah anak kecil itu. Yang kemudian anak kecil itu pun menyampaikan bahwa yang mengajari kebenaran ini adalah seorang pendeta. Akhirnya dicarilah pendeta itu. Dan akhirnya dihukumlah pendeta itu. Dikatakan, kufurlah kamu, keluarlah kamu dari ajaranmu. Kalau tidak, maka ini yang akan kamu hadapi, yaitu gergaji yang dipersiapkan untuk menggergaji tubuhnya. Tetapi tetap ternyata pendeta ini bertahan dan bersabar dari keadaan yang ada. Siap menyambut cobaan dengan penuh kesabaran dan perjuangan. Dia bersabar di jalan di atas kebenaran. Bersabar di atas dan tauhid menjadi sesuatu yang telah membesarkan jiwanya. Akhirnya, digergajilah pendeta itu menjadi dua bagian. Dan dia tetap bersabar. Maka diseretlah. Penasihatnya yang dulu buta yang telah mengalami kesembuhan. Yang telah bisa melihat kembali. Dan sama sebagaimana dilakukan kepada pendeta itu. Diperintahkan untuk keluar dari agamamu. Kalau tidak, maka sungguh kamu akan mendapatkan sebagaimana yang kami perlakukan kepada pendeta itu. Ternyata orang ini tetap bertahan dengan kesabaran. Dan bahkan mempersiapkan segala-galanya untuk menyambut segala resiko dari keimanan. Maka digergajilah orang ini hingga menjadi dua bagian. Sampai pada akhirnya yang terakhir adalah anak kecil. Gulam dihadapkan di raja, di hadapan raja. Yang kemudian juga diperintahkan untuk keluar dari keyakinannya. Dan tentunya anak kecil ini tidak akan mau. Perhatikan anak kecil itu yang telah memiliki peranan dalam berdakwah. Hingga pada akhirnya sang raja memerintahkan kepada segolongan pasukannya untuk membawanya ke puncak bukit. Dan perlakukan dia. Perintahkan kepadanya. Untuk keluar daripada keyakinannya. Dan kalau tidak mau keluar daripada keyakinannya. Lemparkan dia di jurang. Hingga binasa. Maka anak kecil ini tetap bertahan. Dan anak kecil ini berdoa kepada Allah. Allahumma kwinihim bimasyfi. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka dengan apa yang engkau kehendaki, ya Allah. Hingga terguncanglah bukit itu, gunung itu. Sehingga orang itu pun terjatuh, atau orang-orang yang ada di sekelilingnya, pasukan itu, terjatuh dan binasa. Tahukah apa yang dilakukan anak kecil ini? Dia kembali berjalan menuju raja yang telah menghukumnya. Kembali dia kepada raja dengan penuh keberanian. Tahukah kenapa dia kembali? Dia kembali untuk tegaknya dan belum dia mengetahui bagaimana risiko yang harus dia hadapi. Tapi dia kembali karena Allah dan di jalan Allah. Maka raja pun memerintahkan kepada pasukannya untuk membawanya ke tengah lautan. Perintahkan kepada dia, berikan ancaman. Tidak mau keluar dari keyakinannya, lemparkan dia di tengah lautan. Maka berangkatlah pasukan. Membawanya di tengah lautan. Dan diperintahkan sebagaimana yang dilakukan. Atau yang diperintahkan oleh raja. Tapi dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah. Dan tetap dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka. Tolonglah aku dari mereka. Dengan apa yang kau kehendaki. Hingga terguncanglah kapal itu. Dan matilah semua orang yang ada. Dan kembali anak kecil ini berangkat berjalan menuju raja yang telah menghukumnya. Pada akhirnya anak kecil ini pun berkata kepada raja itu, sekali-kali kamu tidak akan bisa membunuh aku kecuali dengan satu syarat. Sekiranya kamu lakukan satu syarat itu, niscaya kamu akan bisa membunuhku. Perhatikan bagaimana anak kecil ini mempersiapkan nyawanya di jalan dakwah, mempersiapkan nyawanya, melakukan pengorbanan di jalan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan? Bakil kita dari harta yang kita miliki, sulit untuk kita memberikan pengorbanan. Lalu bagaimana mungkin kita untuk berkorban dengan segala-galanya dari apa yang kita miliki di jalan Allah? Maka anak kecil ini pun berkata kepada raja, kamu tidak akan bisa membunuh aku kecuali dengan satu syarat. Maka raja ini berkata, apakah kekurangan syarat itu? Kata dia, kumpulkan semua umat manusia. Kumpulkan semua manusia. Kemudian, ikatlah aku. Saliblah aku di pohon korma. Kemudian setelah itu, bidiklah aku dengan anak panahmu dari busurmu. Dan tatkala kamu akan membidik dengan anak panahmu, bacalah. Bacalah dengan menyedakan Bismi Rabbi Hadal Ghulam, dengan menyebut Rabb anak kecil ini, yaitu dengan membaca zikir dengan menyebut nama Rabb anak kecil ini. Maka dilakukanlah tatkala dia akan membidik dari busurnya. Maka dia berkata, Bismi Rabbi Hadal Ghulam. Meluncurlah anak panah itu dan menembuslah tubuhnya dan wafatlah anak kecil itu. Ternyata manusia yang ada di saat itu, yang di tengah lapang, melihat kejadian yang demikian mengagumkan. Serentak mereka menyatakan, sungguh kami telah beriman. Sungguh kami telah beriman dengan Rabb-nya anak kecil ini. Bayangkan, anak kecil ini telah mengorbankan jiwanya di jalan dakwah untuk umat manusia. Sehingga mereka beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia mengorbankan sesuatu yang paling mahal. Yaitu ruhnya. Maka tersadarlah manusia kala itu. Ingatlah mereka semuanya. Bahwa benar-benar Allah yang maha menghidupkan. Allah yang maha mematikan. Akhirnya, para penasihat dari raja yang kafir ini pun berkata, inilah yang kita khawatirkan. Dengan apa yang kau lakukan, semua rakyatmu telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Telah beriman kepada Rabbnya, anak kecil itu. Perhatikan, bagaimana kesabaran dan pengorbanan. Dan Asy-Syaikh pun berkata, apa yang telah kita berikan? Apa yang telah kita berikan di jalan dakwah? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in telah memberikan segala-galanya, hartanya dan bahkan nyawanya di jalan dakwah. Abdullah bin Rawaha radallahu ta'ala anhu. Demikian pula Jabir radiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana para sahabat, mereka memberikan apa yang mereka miliki di jalan dakwah. Dari manakah kita dari mereka? Ketahuilah bahwa orang-orang yang telah mendahului kita, orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan tawaran kepada mereka. Allah menyeru kepada mereka, berharaplah kepadaku wahai para hamba-Ku. Itu kepada orang-orang yang telah wafat di jalan Allah, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Allah memanggil mereka dan menyeru mereka, berharaplah kalian kepadaku. Maka mereka menjawab, orang yang wafat di jalan Allah, mereka menjawab, ya Allah, hidupkanlah aku kembali di dunia. Dan kembali, matikanlah aku di jalanmu. Matikanlah aku di jalanmu. Setelah melihat apa yang Allah janjikan, terwujudkan. Maka tidak ada harapan dari orang yang telah Allah seru untuk supaya memohon kepada Allah. Kecuali supaya dikembalikan di kehidupan dunia. Kemudian mati di jalan dakwah. Mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. حديث صهيبة صهيب بن الشنان الرومي حديث صهيب الرومي من مواقف الصبر ومن أنواع الصبر الصبر على أقدار الله المؤلمة لأن أقدار الله الخفيفة ليست كالأقدار المؤلمة التي تكون في فقد غال وفي فقد محبوب فهذا قدر من الله لكنه مؤلم ليس كالقدر الخفيف تستطيع أن تتحمله أو يتحمله أي شخص لكن هناك أقدار مؤلمة تؤثر في النفس فكثير من الناس إلا من رحم الله لا يصبر يتسخط والبعض يعترض ويقول لماذا قدر الله علي كذا وهناك أناس يصبرون ويثبتون ويؤمنون بهذه الأقدار ويسلمون أمرهم لله الصبر على أقدار الله المؤلمة ضربت لنا أم سليم الصحابية الجليلة أروع الأمثلة في الصبر على الأقدار المؤلمة بل إن كثيرا من الرجال لا يستطيعون أن يثبتوا كما ثبتت هذه الصحابية. يأتها المرأة المسلمة، انظري إلى هذه المرأة التي قد ملئت إيمانا بالله عز وجل. المؤمن يرتاح، يسلم أمره لله، يعلم أن ما كان، ما أراد الله كان، وما لم يرده الله لم يكن. يعلم أن الأمر من قبل ومن بعد لله، ما أصابه من خير فمن الله، وما أصابه من شر فمن نفسه والشيطان. وليصبر، اصبر على قدر الله. إذا آمنت بهذه المرتبة العالية، الصبر على قدر الله، ارتاحت نفسك واطمأن ضميرك، وعلمت أن ما أراد الله كان، وما لم يرد لم يكن. أنجبت من أبي طلحة، وهي زوجة، زوج لأبي طلحة، أنجبت منه ابنا. تصور الشخص لما يرزق بابن ذكر، كيف يكون العاطفة، كيف تكون العاطفة، عاطفة الأب تجاه ذلك الابن؟ عاطفة عظيمة، حب، يحب هذا الابن، خاصة إذا بدأ يلعب معه ويتحرك أمامه، يتعلق به القلب. هذا الابن مرض، فخرج أبو طلحة إلى غرض، وقيل في بعض الروايات أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الابن في البيت عند أمه ترعاه، وفي أثناء الخروج أتى أمر الله وأتى قضاء الله وقدره، لا راد لقضائه وقدره، فقبض روح هذا الغلام، هذا الطفل. فما كان من هذه المرأة المسلمة المؤمنة إلا أن فوضت أمرها إلى الله، ورضيت بقضاء الله، وسلمت واطمأنت. ثم جاء أبو طلحة فسأل أول ما سأل عن الابن، فقالت هو أسكن ما يكون. تصور ابنها ميت ومغطى في الغرفة، في الحجرة الأخرى، من يصبر على هذا؟ وهي صابرة ومحتسبة، ولم يظهر عليها علامات، الأمر مسلم تماما لله. قربت العشاء لأبي طلحة، ثم تعشى ولم يشعر بشيء، ثم فرشت الفراش وتزينت، لا إله إلا الله، قلب مليء بالإيمان والتسليم والصبر. ثم تزينت لزوجها حتى قضى منها حاجته ووطره، ثم جاءت تجلس معه بهدوء وإيمان. لو مرأة أخرى لشقت الجيب ولطمت الخد وصفعت بالناس ولمت القبائل والشعوب، لكن هذه المرأة صابرة مسلمة. فقالت يا أبا طلحة، انظر إلى عرض القضية، تعرض القضية بأسلوب عجيب. بعض الناس من يوم يأتي من الخارج أدرك ولدك مات، والله هذه مصيبة، يمكن يموت الأب في موضعه بسبب هذا الصدمة، يموت يغمى عليه يسقط بسبب هذه الفاجعة. بعض النساء ولدها مريض، مريض خفيف، مرض خفيف، أدرك ابنك سوف يموت، حتى الأب يجن. بل بعض الآباء يأتيه الاتصال وهو في السيارة، ومن شدة الخوف ربما يرتكب حادثا في حادث سير ويموت الأب بسبب هذه الفاجعة. هذه المرأة لا. يا أبا طلحة، ما رأيك في أناس أعاروا جيرانهم عارية، أعطوهم عارية، معروف العارية، فلما جاء أصحاب هذه العارية يطلبون عاريتهم، أعطونا العارية، أبى هؤلاء وقالوا لا ما نعطيكم، ما رأيك؟ قال بئس ما فعلوا، كيف ما يعطون العارية؟ يرد الحقوق إلى أهلها. قالت يا أبا طلحة، فإن الله أعارك هذا الغلام وأخذ عاريته، فاحتسب أجرك عند الله. غضب، ابني مات، نعم مات، وما تخبرينني حتى تلطخت بما تلطخت به وجامعتك؟ قالت نعم، والله لأشكينك لرسول الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره في الصباح، يا أبا طلحة حصل بينكما شيء؟ قال نعم يا رسول الله. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. من الذي يدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل في ذلك في تلك الليلة حمل، فبارك الله لهما في تلك الليلة، حتى قيل أنه رؤيا لأبي طلحة لهما سبعة، رؤيا لهما سبعة من الولد في المسجد كلهم حفظة لكتاب الله، كلهم حفظة لكتاب الله. الصبر عند الصدمة الأولى، تبه، تريد أجر الصبر في المصيبة في قضاء الله وقدره المؤلم عند الصدمة الأولى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة تبكي عند قبر زوجها، فقال لها يا أمت الله اصبري، ولم تعرف أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفت. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أنا مصابة بمصيبة، فقدت زوجي. تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم معها ولم يغضب. ثم ذهب فقيل لها أتعرفين من هذا؟ من هذا؟ قالوا هذا رسول الله، هذا رسول الله. نعم. ذهبت إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تعتذر من الجواب، يا رسول الله ما عرفتك. قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم. الصدمة الأولى، اصبر، تماسك، تماسك نفسك، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصبر عند الصدمة، عند الصدمة الأولى، اصبر. نعم، خلاص نختم بعدها، ها خلاص يا ها. موعد الصلاة خلاص الآن تترجم ولا نختم؟ لا نختم. وفي آخر هذا اللقاء الطيب المبارك أسأل الله العظيم الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا به وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإني أشكر أخونا إمام المسجد أحمد على حسن استقباله وعلى إتاحته لنا الفرصة باللقاء بكم، وهو حريص على أن نلتقي بكم عدة مرات، يعني قال لي محاضرة أمس ومحاضرة بعد الفجر ومحاضرة بعد، كله حرصا منه جزاه الله خير على نفعكم. وهذا يدعونا أيها الإخوة أن نجعل أيدينا مع بعض وأن يعين بعضنا بعضا وأن نتكاتف وأن نتعاون، نتعاون كلنا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يأجره وأن يحفظه من كل سوء ومكروه. وأشكر أيضا كل من ساهم بإتياننا إلى هنا وأتاح لنا الفرصة باللقاء بكم، وأشكركم أنتم أيضا أيها الإخوة الكرام على الحضور والاستماع. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di antara perkara yang menuntut untuk kita sabar adalah kewajiban untuk kita senantiasa bersabar dari beragam ketentuan Allah yang menyakitkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketentuan-ketentuan Allah sangatlah beragam. Ada kalanya sangat berat dalam kehidupan kita. Hilang sebagian harta kita atau hilang harta kita atau hilang orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai, ini berat dan ini membutuhkan kesabaran. Walaupun juga di sana ada perkara-perkara yang ringan yang mampu untuk kita bersabar, tetapi yang menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana untuk kita mampu berjuang menghadapi ketentuan-ketentuan yang berat, yang ada kalanya tentunya ketentuan-ketentuan yang berat ini, ketentuan-ketentuan Allah yang berat ini sangat mempengaruhi kejiwaan kita. Banyak dari kalangan umat manusia tatkala berat cobaan menghampirinya tidak mampu untuk bersabar, dan bahkan ada kalanya dia berteriak-teriak mengungkapkan ketidaksabaran mencela ketentuan. Maka tetapi orang-orang yang senantiasa bersabar, mereka akan menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah, memasrahkan sepenuhnya hanya kepada Allah, mampu untuk bersabar dari beragam ketentuan-ketentuan Allah yang berat. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, apa yang terjadi pada beliau sungguh merupakan pelajaran yang besar bagi kita menghadapi cobaan yang berat dengan sikap yang mengagumkan dan luar biasa. Dan bahkan apa yang menimpa beliau ini sekiranya menimpa segolongan kaum pria di masa kita, kiranya mereka tidak akan mampu menghadapinya, tidak akan tegar menghadapi cobaan yang ada. Wahai para muslimah, wahai para akhwat, perhatikan oleh kalian apa yang terjadi pada Ummu Sulaim. Perhatikan Sungguh ada pelajaran yang besar. Bagaimana seseorang harus bersabar dari beragam ketentuan Allah yang berat. Kita sebagai hamba Allah harus senantiasa memasrahkan semua urusan kepada Allah. Segala yang terjadi, apa yang telah terjadi dan apa yang kelak akan terjadi, semuanya adalah ketentuan Allah. Maka bersabarlah kalian dan persiapkan diri kalian untuk senantiasa sabar dari ketentuan Allah. Saat jiwa ini, saat orang ini beriman kepada Allah, jiwanya akan tenang. Saat dia memasrahkan segala ketentuan yang terjadi kepada Allah dan bersabar, akan tenang jiwanya. Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu memiliki seorang anak. Anak lelaki. Dari istrinya Ummu Sulaim. Dan kita mengetahui bagaimana kejiwaan seorang bapak, bagaimana perasaan seorang ayah tatkala dia memiliki seorang anak, apalagi anak itu adalah seorang anak lelaki. Apalagi di masa kecilnya. Dilihat bagaimana dia bermain-main, bersendau gurau dengannya. Sangat membahagiakan. Tapi ketentuan Allah merupakan cobaan bagi kita. Saat Abu Talhah pergi, karena ada urusan, dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa saat itu Abu Talhah sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kepergian Abu Talhah, maka datanglah ketentuan Allah yang berat, cobaan. Wafatlah putranya yang dicintainya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, kiranya hal ini terjadi kepada para wanita kita di kesendirian mereka, kemudian mereka ditinggal wafat oleh anaknya, kiranya apa yang terjadi? Sepulang Abu Talhah, masuklah dia ke rumahnya. Maka selayaknya seorang ayah, dia bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan anakku? Dengan penuh keceriaan, tanpa mengisyaratkan semua kesedihan, kekecewaan, dia berkata, sungguh saat ini dia dalam keadaan yang paling baik. Sungguh dia saat ini dalam keadaan yang paling baik. Perhatikan, seorang wanita yang mampu melakukan sesuatu yang sangat luar biasa, bersabar saat dia mendapatkan musibah. Bahkan tidak nampak dari raut mukanya tanda-tanda kesedihan, tanda-tanda penyesalan. Mampu dia untuk menahan dan tetap memberikan interaksi yang terbaik kepada suaminya. Maka dia hidangkan makan malam. Selesai dia makan malam, dia berhias untuk suaminya, selayaknya seorang istri. Akhirnya malam itu Abu Talhah mengumpuli istrinya. Maka selesai dia mengumpuli istrinya, sejenak duduklah Ummu Sulaim. Dia hampiri suaminya. Kemudian dia berkata dengan penuh kelembutan, dia berkata kepada suaminya sebelum melanjutkan menyatakan, coba kiranya apakah ini mampu dilakukan oleh para wanita-wanita di masa kita? Yang ada tentunya akan teriak-teriak, nampak ketidaksabaran. Tapi wanita ini mampu untuk bersabar. Kita lihat ada kalanya, bahkan karena ketidaksabaran itu mendengarkan berita yang seperti ini, langsung seketika pingsan, atau berteriak-teriak, atau mungkin dia menampar-nampar mukanya, atau merobek bajunya. Pertanda dia tidak sabar dari ketentuan Allah. Tapi wanita ini, wanita yang sangat sabar. Dia pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu? Kalau ada tetangga kita memberikan pinjaman kepada kita, tatkala dia ingin mengambil pinjamannya, apakah dia berhak untuk menahannya?" Maka spontan Abu Thalhah pun menjawab, "Sungguh jelek apa yang dia lakukan. Bagaimana mungkin dia akan menahan sebuah pinjaman tatkala diambil?" Maka Ummu Sulaim pun berkata kepada suaminya, "Ketahuilah bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita telah Allah minta. Bersabarlah kamu dan kejarlah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka terkejutlah Abu Thalhah. Maka dia berkata, "Apakah anakku?" Maka demikianlah yang terjadi. Maka selayaknya seorang suami nampak dari raut mukanya kekecewaan. "Bagaimana mungkin aku dalam keadaan seperti ini? Aku telah mengumpuli kamu. Kemana engkau katakan hal yang seperti ini? Sungguh apa yang kamu lakukan, aku akan mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu lakukan, aku akan adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Esok harinya di waktu subuh, berangkatlah beliau dan berjumpalah beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nampak raut muka kesedihan. Maka bertanyalah Rasulullah kepada Abu Thalhah, "Apa gerangan yang terjadi wahai Abu Thalhah?" Dan dikisahkan apa yang terjadi. Maka Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Ya Allah, berikan keberkahan di malam dua orang hambamu ini. Berikan keberkahan dari apa yang telah dilakukan di malam hari dari sahabatnya ini, yaitu tatkala dia atau Abu Thalhah mengumpuli istrinya." Ini didoakan oleh Nabi. Nabi memberikan doa, semoga Allah memberikan keberkahan. Tahukah kalian apa yang terjadi dari apa yang dia lakukan di malam hari itu tatkala dia mengumpuli? Ternyata hamillah Ummu Sulaim. Dan bahkan di dalam riwayat bagaimana dikisahkan, beliau ini atau Ummu Sulaim mendapatkan 7 keturunan, 7 anak yang kesemuanya adalah para penghafal Al-Quran. Kesemuanya adalah para penghafal Al-Quran. Kemudian beliau menegaskan kepada kita, inilah kesabaran. Dan kesabaran itu harus terwujudkan di awal mula terjadi cobaan. Saat terjadi cobaan, di saat itu pula dia harus mampu untuk bersabar dan bertahan dengan kesabaran. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melewati seorang wanita yang berada di kuburan. Nampak tangis seorang wanita. Yang mana wanita ini menangis ditinggal wafat suaminya. Melihat seperti ini, maka Nabi berkata, "Ya matallah, wahai hamba Allah, bersabarlah kamu." Apa yang dikatakan oleh wanita ini? Dengan tanpa melihat Rasulullah, dia menyatakan, "Pergi kamu dariku. Sungguh kamu tidak mengetahui bagaimana perasaan ini. Bagaimana cobaan yang menimpaku. Suamiku telah meninggalkan aku." Tapi juga perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Marahkah dia? Tidak. Dalam keadaan beliau ada seorang Nabi. Nabi sangat menyadari apa yang terjadi. Nabi tidak marah. Maka datanglah seseorang menghampiri wanita ini. Dia berkata, "Tahukah kamu siapa gerangan orang yang menghampiri kamu?" Dikatakan, "Siapakah dia?" Dia menyatakan, "Itu dia adalah Rasulullah." Terkejutlah wanita ini. Maka langsung dia mendatangi, menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi rumahnya. kemudian menyatakan, ya Rasulullah, sungguh aku tidak mengetahui dan sungguh aku akan bersabar. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai wanita, sesungguhnya kesabaran itu di saat pertama kali cobaan itu datang. Maka bersabarlah kalian dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang beliau sampaikan dan kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita bersabar dan menguatkan kesabaran di dalam kehidupan ini. Dan saya memohon kepada Allah, Rabb yang menguasai arsy yang sangat agung, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kita, memberikan kesabaran, dan semoga Allah jadikan kita semuanya orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Kemudian rasa terima kasih kami, kami sampaikan kepada saudara-saudara kita, terkhususnya kami sampaikan rasa terima kasih kami yang mendalam kepada saudara kita imam di tempat ini, yaitu Al-Ustaz Ahmad Halim hafizahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada beliau dan memberikan bimbingan kepada beliau. Dan saya lihat bagaimana perhatian beliau untuk kegiatan ini terjaga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bahkan berulang kali beliau mengingatkan kepada saya, jadwal kajian ini dimulai dari kemarin, kemudian malam hari diingatkan lagi, subuh diingatkan lagi tadi untuk mengisi kajian. Dan sekali lagi terima kasih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang sebesar-besarnya kepada beliau. Dan juga tentunya terima kasih kami kepada semua ikhwah yang punya andil terlaksananya kajian Tabligh Akbar ini, dan juga kepada semua ikhwah yang ada di tempat ini dan semua hadirin. Saya ucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada kalian semuanya. Dan semoga dari apa yang telah kita lakukan dari kajian ini menjadi hujjah yang mendatangkan kebaikan kepada kita, bukan yang mendatangkan keburukan bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.